بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Ashribah, kitab seputar minuman, bab yang keenam, larangan membuat perasan buah dalam wadah yang pertama, yang dicat dengan ter, wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, dan wadah dari batang pohon, dan menerangkan bahwa larangan itu dihapus dan sekarang halal asal tidak memabukkan. Perasan yang disimpan di situ tidak sampai ke tingkat yang memabukkan. Kita sampai pada hadis 5110. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, 5111, pada halaman 629. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wahaddathanahu إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المزفة المقيرة إلا أنه جعل مكان المزفة المقيرة. Hadis ini adalah hadis yang sebelumnya dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru, sampai kepada Ishaq bin Suwaid. Ya, pada hadis sebelumnya ada Ishaq bin Suwaid dari Mu'adzah dari Aisyah radhiyallahu anha. Di situ Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ad-dubba, al-hantam, an-naqir, al-muzaffan. Ya. Ad-dubba wal hantam wan naqir al muzaffan. Ini hadis 5110. Ya, yang disebutkan di situ yang pertama ad-dubba, yaitu wadah tempat yang terbuat dari labu, ya, yang dibuang isinya kemudian dimasukkan air sebagai tempat menyimpannya. Kemudian hantam, ya, wadah yang terbuat dari tanah liat. Ya, an naqir, wadah yang terbuat dari pohon, batang pohon yang dilobangkan tengahnya. Al-muzaffat, ini yang tadi dicat dengan ter, ya. Nah, riwayat yang sekarang yang kita baca, yang ganti dari muzaffat ini adalah muqayyar. Berarti ad-dubba'i wal-hantami wal-naqiri wal-muqayyari. Ya. Nah, untuk lafaz yang 5111 ini, muzaffatnya dengan lafaz al-muqayyar, ya, bukan muzaffat tetapi muqayyar, yang maknanya sama, ya, muzaffat dengan muqayyar sama, yaitu bejana yang terbuat dari tembikar itu, ya, kemudian dicat dengan ter, ya. Nah, ini perbedaan antara hadis yang sekarang dengan hadis sebelumnya, di mana Nabi SAW melarang di awal-awal setelah diharamkan khamar untuk menyimpan perasan buahan seperti kurma, baik itu yang mengkal atau yang rutopnya atau yang matangnya, atau yang atau dari kismis. Ya. Nabi SAW melarang menyimpan perasan buahan tersebut di wadah-wadah tadi. Kemarin telah kita jelaskan alasannya, ya, karena ketebalannya yang menyimpan sehingga cepat membuat simpanan perasan buah-buahan tadi cepat sampai ke tingkat khamar. Ya. Dikhawatirkan setelah diharamkan mereka masih mengonsumsinya. Atau tempat tersebut kalaupun sudah habis khamarnya kemudian diletakkan sana, yang dahulunya adalah tempat untuk membuatan khamar, di ketebalan permukaannya itu yang membuat masih menyimpan ya, bekas-bekas khamarnya. Ini juga diantara yang disebutkan oleh para ulama alasan kenapa dilarang oleh Nabi ini semua. Benda-benda ini digunakan sebagai alat untuk menyimpan perasan buah-buahan. Perasan buah-buahan yang tadi ya, tetap dikonsumsi oleh para sahabat, cuma tidak sampai ke khamar. Ya, tidak sampai ke khamar, diperas kurma kemudian airnya disimpan beberapa lama sampai dengan ketentuan tidak sampai menjadi khamar. Biasanya mereka buat misalnya dalam satu minggu baru jadi khamar. Tiga hari mereka sudah habiskan, jadi belum jadi khamar. Ya. Perasan-perasan ini mereka tetap konsumsi, cuma Nabi melarang di awalnya menggunakan tempat penyimpanannya benda-benda tadi. Ad-dubba, al-hantam, al-naqir, al-muzaffat atau al-muqayyar. Ya. Hadis 5112. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abbad ibnu Abbad an Abi Jamrata an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ha, rumusnya berpindah dari sanad ke sanad yang baru. Wa haddatsana Khalaf ibnu Hisham qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Abi Jamrata qala sami'tu ibn Abbasin radhiyallahu anhuma yaqul قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمقير وفي حديث حماد جعل مكان المقير المزفن. Itu tukar-tukar, kadang digunakan istilah muqayyar, kadang digunakan dengan nama muzaffan. Dan bendanya sama. Dan yang sekarang ini adalah hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Sebelumnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah. Sudah berapa hadis sahabat yang kita dapatkan di sini? Yang pertama Anas. Kemudian Ali. Ya. Aisyah radhiyallahu anha dan sekarang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dilarang tetap yang menggunakan empat wadah tadi. Terjadi perbedaan antara lafaz muqayyar dengan muzaffan. Hadis berikutnya 5113. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddathana Ali ibnu Mushir anis Syaibani an Habibin an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah s.a.w. anid dubba'i wal hantami wal muzaffati wal naqir. Ya, muzaffat di sini digunakan padahal sebelumnya muqayyar. Berikutnya 5114. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Habib ibn Abi Amrah an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ad-dubba'i wal hantami wal muzaffati wal naqir وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالْزَّهُ. Ya. Ini ada tambahan ya dari lafaz-lafaz hadis sebelumnya Ya, yang sebelumnya kan larangan menyimpan perasan buah-buahan tadi di empat benda tadi, empat wadah. Nah, sekarang ada tambahan wa an yukhlatal balahu bizahu. Ya, wa an yukhlatal balahu bizahu. Ya. Serta beliau melarang mencampurkan kurma mentah dengan kurma setengah matang. Ya. Balah ini kalau sekarang yang saya tahu balah itu adalah kurma besar warnanya merah, ya, besar warnanya merah, dan dia kalau dia tidak dikatakan rutab, makanya orang tidak mengatakan dia rutab, dia adalah balah. Ya, seringkali kita mengonsumsinya, apalagi ada sebagian yang menyediakan perbukaan puasa di Masjid Nabi itu yang membawa balah. Bala itu masih mengkal itu, cuma tidak terlalu keras. Masih di ujung-ujungnya masih ada yang lunaknya atau permukaannya lunak, dalamnya buah-buahan yang belum matang itu mengkal, ya, mengkal. Ya. Tapi tidak terlalu mengkal saya rasa. Dan dia tidak akan bisa menjadi rutab. Ya, dia bala. Sementara zahu di sini itu yang rutab, ya, dicampur balah tadi dengan rutab. Nah, ini tidak lagi berhubungan dengan bab kita, ini berhubungan dengan mencampurkan dua jenis yang telah kita pelajari. Ya. Nabi SAW melarang mencampuri dua jenis karena memang proses pengkhomarannya itu cepat. Nah, di sini ada yang biasanya kan dari kurma mentah dengan kurma matang. Antara kurma dengan kismis dilarang dicampur perasan oleh Nabi. Sekarang ini kembali dibawakan hadis yang sama yang berhubung dengan mencampur dua jenis yang berbeda antara balah tadi, ya, dengan zahu yaitu rutab. Ya, dengan zahu yaitu rutab. Rutab ini dari jenis bukan dari jenis balah tetapi dari jenis yang lain yang berbagai macam. Ya, ada sofawi, ada macam-macam lah, ya, dia lunak, ada sukari juga. Sementara balah ini ukurannya lebih besar, enggak panjang, dan dia dimakan mengkalnya, dimakan mengkal. Kalaupun nanti ada lunaknya tidak seperti lunaknya rutab. Nah, dilarang oleh Nabi untuk mencampurkan dua perasan buah ini, diperas kurma rutabnya, kemudian diperas balahnya, dicampur airnya. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi. Dan ini bukan bab kita sekarang ini. Bab kita sekarang ini kan benda yang empat tadi. Menyimpan benda, menyimpan perasan di benda yang empat tadi. Ya, di benda yang empat. Dan itu pun sudah apa? Sudah mansukh. Ya, sudah mansukh. Sementara ujung hadis ini mencampur dua jenis yang berbeda perasannya. Karena ini cepat juga untuk proses mengkhamarkan. Menjadikan dia sebagai khamar. Hadis berikutnya 5115. Ya. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin Muthanna qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Syu'bah an Yahya al-Bahrani qala sami'tu bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ha ini rumus, ya. Ini rumus yang merupakan kesimpulan atau ringkasan dari tahwil, berpindah. Ya. Hak ini ringkasan dari tahwil, yaitu berpindahnya sanad ke sanad yang lain. Ya. Hak wa haddatsana membacanya seperti itu. Ketika kita baca hadis, ya, maka membacanya seperti itu. Ha'un wa haddatsana. Ya. Wa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Yahya bin Abi Umar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qal naha Rasulullah sallam anid dubba'i wan naqiri wal muzaffan. Ya, hadis yang sama di sini kurang satu, ya. Yaitu al hantamnya tidak ada. Ya. Tidak ada masalah kalaupun di sini tidak ada karena sudah banyak riwayat-riwayat yang memasukkan al hantam juga dari apa yang dilarang oleh Nabi menyimpan perasan buah-buahan di dalamnya. 5116. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Yazid ibnu Zuraih anit Taimi حاء وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أخبرنا سليمان التيمي أن أبي نظرة أن أبي سعيد يأتي الخدرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر يعني yang tidak ada pada lafaz sebelumnya an yuntabada fi Nabi SAW melarang dari al-jar. Al-jar itu yang hantam ya, al-jar an yuntabada fihi yang digunakan untuk meras buah-buahan di dalamnya kemudian disimpan. Nabi melarang ya, untuk melakukan hal tersebut ya. Ini termasuk pada kandungan hadis-hadis sebelumnya walaupun hanya disebutkan satu yaitu al-jar. Al-jar adalah al-hantam. 5117 Imam Muslim mengatakan haddathana Yahya ibn Ayyub qala haddathana ibn Ulayyah qala akhbarana Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadata an Abi Nadrata an Abi Sa'idin al-Khudri ya, di sini jelas dia al-Khudri radhiyallahu an anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam naha anid dubba'i wal hantami wan naqiri wal muzaffan. Ini keempat-empatnya ada walaupun yang pertama tadi hanya satu saja yaitu al-jar. Nabi melarang menggunakan al-jar menyimpan perasan buah-buahan. 5118 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة بهذا الإسناد. Jadi Qatadah sampai ke atas sama أن أبي نضرة أن أبي سعيد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ. Nabi SAW melarang menyimpan atau membuat perasan buah dan tidak ada lagi ya, dia mengatakan فَذَكَرَ مِثْلَهُ kemudian dia menyebutkan sama dengan sebelumnya. Jadi di sini perbedaannya dengan lafaz sebelumnya bahwa Nabi melarang membuat perasan buah ya, di benda-benda yang disebutkan pada riwayat yang sebelumnya ad-dubba wal hantam wan naqiri wal muzaffan. Ya, ini perbedaannya sementara dia tetap hadis Abu Sa'id dengan sanad yang lain. 5119 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Abi qala haddatsana al-Muthanna yani Ibnu Sa'id an Abi Abil Mutawakkil an Abi Sa'idin yaitu Abu Al-Khudri radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallam anish-shurbi ya fil hantami wad-dubba'i wan-naqir. Di sini larangan minum ya, minum maksudnya meminum simpanan perasan buah di tempat yang pertama al-hantam, ad-dubba, kemudian naqir ya. Kalau yang sebelumnya 5118 itu melarang membuat ya, melarang membuat perasan buah di benda-benda yang tadi ya. Berikutnya 5120 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Suraij ibn Yunus wal lafdhu li Abi Bakar qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah an Mansur ibn Hayyan an Sa'id ibn Jubair qala ashhadu. Ini baru pertama kali kita temukan ya. Ashhadu ala ibn Umar wa ibn Abbas annahuma shahida anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anid-dubba'i wal-hantami wal-muzaffati wal-naqir ya. Kata Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair salah seorang dari imam tabi'in dan dia yang terbunuh di tangan Hajjaj ibn Yusuf ya. Salah satu yang dari sekian ribu orang yang meninggal di tangan Hajjaj ibn Yusuf ya. Salah satunya beliau ini Sa'id ibn Jubair. Bukan karena dia memberontak, tapi sebelum jadi gubernur dia ada masalah dengan Sa'id bin Jubair. Ada permasalahan ya, yang membuat dia tidak suka dan marah sekali kepada Sa'id bin Jubair. Setelah jadi gubernur dicarinya sampai dibunuhnya. Ya. Ini Sa'id bin Jubair min a'immatit tabi'in. Beliau berkata, "Asyhadu." Saya bersaksi. Ya, ini cara, salah satu cara menyampaikan hadis, ya, untuk menegaskan bahwa dia benar-benar mendapatkan hadis itu dari gurunya. Dan sekarang ini dia mendapatkan dari berapa orang? Dua gurunya. Yang pertama Ibnu Umar, yang kedua Ibnu Abbas. Berarti ini nomornya dua, nomor hadisnya dua. Yang satu hadis Ibnu Umar, yang satu lagi hadis Ibnu Abbas. Berbeda, berbeda sahabat, berbeda nomor hadis. Ya. Sementara di sini Sa'id bin Jubair sekaligus mengatakan, meriwayatkan hadis ini dari dua orang gurunya dan menegaskan dengan saksi, dengan persaksian. Ashhadu, saya bersaksi bahwa Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas bersaksi pula mereka bahwa Nabi SAW melarang. Jadi diungkapkan dengan tegas, dengan persaksian. Kenapa Sa'id bin Jubair mengatakan ashadu? Karena dia mendengar dari gurunya demikian. Dia mendengar dari Abdullah bin Umar mengatakan, saya bersaksi bahwa Nabi melarang. Dia mendengar Abdullah bin Abbas mengatakan, saya bersaksi bahwa Nabi melarang. Nah, dan dia pun ketika meriwayatkan, dia mengatakan, saya bersaksi bahwa Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas bersaksi bahwa Nabi SAW melarang. Ya, ini luar biasa. Ia mengikuti cara gurunya menyampaikan hadis untuk menekankan bahwa dia benar-benar mendapatkan hadis tersebut. Kita katakan tadi hadis yang sekarang ini kita jadikan dua nomor, karena nomor yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar, yang kedua hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar dengan hadis Abdullah bin Abbas di nomor yang sekarang ini, walaupun di dalam kitab kita ini dibuat satu nomor, padahal sahabatnya berbeda. Perawi dari dia memang satu, yaitu Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala. Hadis berikutnya 5122. Imam Muslim mengatakan haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Jarirun yakni bin Hazim qala haddatsana Ya'la bin Hakim an Sa'id bin Jubair قال سألت ابن عمر النبيذ الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول ابن عمر قال وما يقول قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قلت وأي شيء نبيذ الجر قال كل شيء يصنع من المدر كل شيء يصنع من المدر. Hadis yang sekarang juga dua nomor juga dua nomor. Dan yang pertama tadi kan ringkas, saya bersaksi bahwa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas bersaksi bahwa Nabi SAW melarang dari membuat perasan atau menyimpan perasan buah-buahan di dalam benda-benda yang empat tadi. Sekarang rinci, agak sedikit rinci. Sa'id bin Jubair bercerita, asal muasal dari munculnya hadis ini. Ia bertanya kepada gurunya Ibnu Umar. Sa'altu bin Umar an-nabidzil jarri. Saya bertanya kepada Umar tentang perasan yang disimpan di al-jar, yaitu al-hantam tadi, bejana atau wadah yang terbuat dari tanah liat. Yang dikeringkan kemudian dicat licin, dicat licin dengan apa kemarin, Pak Ahmad? Dengan apa dicat? Bukan ter, itu muzaffat, itu porselen. Ini memang porselen ya, dicat dengan porselen. Pernah buat untuk melicinkannya dicat dengan itu? Ya, ini yang al-jar, yang al-hantam. Abdullah bin Umar menanyakan kepada Sa'id bin Jubair menanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang perasan yang diletakkan atau dibuat di al-jar. Faqala, jawaban Abdullah bin Umar, harrama Rasulullah SAW nabidzal jarri, Nabi mengharamkan perasan buah yang ada di al-jar. Nanti tafsir dari jar ini ada di ujung hadis. Ya. Apa itu jar? Ada di ujung hadis. Ya. Itu jawaban Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW mengharamkan perasan yang dibuat di al-jar. Fa'ataitu Ibnu Abbas. Maka saya menjumpai atau mendatangi Ibnu Abbas. Kata Sa'id Ibnu Jubair. Enak ya, berjumpa sahabat mudah aja. Temu Umar, tanya, kemudian jumpa Abdullah bin Abbas. Dan bahkan mereka begitu berbahagia ketika berjumpa. Semakin banyak berjumpa sahabat, semakin bahagia. Bahkan seringkali mereka mengatakan, saya berjumpa dengan sekian sahabat, berjumpa dengan sekian sahabat, berjumpa dengan sekian sahabat. Ada rasa kepuasan batin berjumpa dengan orang-orang mulia, ya, berguru dengan mereka. Maka Sa'id bin Jubair berkata, maka saya jumpai Abdullah bin Abbas, fakultu, dan saya berkata, ala tasma'u ma yaqulu bin Umar? Ya, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar, yaitu pengharaman tadi ya. Qala wa ma yaqul, kata Abdullah bin Abbas, apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar? Qultu, kata Sa'id bin Jubair, qal, Ibnu Umar mengatakan, harrama Rasulullah SAW nabidzal jarri. Rasulullah SAW mengharamkan perasan buah yang diletakkan di al-jar. Al-jar benda tadi atau bejana. Faqal, jawaban Abdullah bin Abbas, sadaqa Ibnu Umar. Sadaqa Ibnu Umar, apa artinya? Abdullah bin Umar benar. Harrama Rasulullah SAW nabidzal jarri. Rasulullah SAW benar-benar mengharamkan nabidzal jar, perasan buah yang diletakkan di al-jar. Qultu, jadi dia sudah dapatkan dua hadis ini. Hadis Abdullah bin Umar pertama, kemudian dia juga mendapatkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Kemudian dia bertanya ke gurunya yang kedua, yaitu Abdullah bin Abbas. Qultu wa ayyu syai'in nabidzul jar? Apa itu nabidzul jar? Apa yang dimaksud dengan jar itu? Ya, qal, kata Abdullah bin Abbas, kullu syai'in yusna' minal madar. Segala sesuatu benda, bejana, wadah yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan. Ya. Itu namanya jar. Jadi mencakup juga muzaffat, mencakup juga al-hantam, yang penting terbuat dari tanah yang dikeringkan, kemudian dipolesi dengan apapun polesan-polesannya, itu semuanya diistilahkan secara umum dengan al-jar. Membuat perasan, menyimpan perasan buah-buahan di sana diharamkan oleh Rasulullah SAW, dan kembali kita katakan hukumnya di sini adalah mansukh. Ya. Dihapus hukum larangannya atau hukum haramnya, karena nanti akan ada hadis yang dengan tegas Nabi SAW mengatakan, saya sekarang tidak mengharamkannya. Ya. Inilah hadis yang ke 5122. Dengan 5123. Ya. Dua hadisnya. 5122, 5123, karena masih hadis Ibnu Umar dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berikutnya 5124. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Ini sanad yang seperti sekarang ini sanad emas ini. Sanad emas. Kata para ulama, ini adalah sanad emas, karena sanad yang tertinggi kekuatannya, yaitu Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Ya, Malik, Imam Malik, Nafi' budaknya, mantan budaknya Abdullah bin Umar. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW khataban nasa fi ba'di maghazi. Ya, Nabi SAW berkhutbah kepada orang-orang, kepada manusia, pada sebagian peperangannya. Pada satu-satu peperangan Nabi SAW berkhutbah. Ya. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, fa'akbaltu nahwahu. Ya. Dan saya datang menghadap kepadanya. Fansarafa, maka dia pun selesai. Qabla an ablughahu, selesai dari khutbahnya sebelum saya sampai kepadanya. Mungkin Abdullah bin Umar jauh dari Nabi ketika peperangan, ketika Nabi berkhutbah dalam peperangan tertadi, Kemudian Abdullah bin Umar mungkin ada keinginan, ada yang harus ditanyakan, maka dia mendekat. Ya. Belum sampai lagi Nabi kepada Abdullah bin Umar kepada Nabi, Nabi sudah selesai dari khutbahnya. Ya, fansarafa qabla an ablughahu, selesai kemudian dia pergi. Ya. Fasa'altu madza? Qala qalu naha an yuntabadha fid dubba'i wal muzaffar. Mungkin Abdullah bin Umar kena jauh dari tempat Nabi. Ini tidak di khutbah Arafah ya. Ini di perang, di salah satu peperangan. Kalau di khutbah Arafah, Nabi berkhutbah di Arafah, semua dengar. Ya. Semua dengar. 100 ribu kurang lebih para sahabat yang hadir ketika itu di khutbah Arafah. Kata Jabir bin Abdullah, yang paling jauh dari Nabi mendengar seperti yang paling dekat mendengar. Tidak ada kurang sedikit, tidak samar-samar. Yang paling dekat dengan Nabi mendengar dengan jelas, yang paling jauh seperti itu pula mendengarnya, tanpa pengeras suara. Ya. Itu khutbah Arafah. Sementara khutbah ini dalam satu peperangan, Abdullah bin Umar tidak dengarnya. Jadi dia mendekat tadi apa? Tujuannya untuk mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Setelah dekat, belum lagi sampai, Nabi sudah selesai dari khutbahnya. Dia penasaran. Akhirnya dia bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi. Ketika itu ternyata Nabi dalam khutbahnya melarang dari membuat perasan buah di tempat ad-dubba wal muzaffat. Ya, dua dari yang empat yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Jadi cerita hadis yang sekarang ini adalah cerita Abdullah bin Umar mencari tahu tentang apa yang kurang jelas didengarnya dari khutbah Nabi. Ya. Bayangkan bagaimana mereka menginginkan ilmu, kurang jelas mereka supaya mereka dekat untuk lebih mendengar lagi. Ternyata selesai, sebelum dekat lagi sudah selesai, dan dia tidak mengatakan, adalah tidak dapat apa-apa. Tidak, dia bertanya kepada orang yang dekat, menunjukkan ketamakannya untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita sudahlah dekat, tapi pikiran kita jauh. Ya. Dekat dengan khatib, pikiran kita jauh. Sementara Abdullah bin Umar jauh, dan dia ingin mendapatkan apa yang dikhutbahkan oleh Nabi SAW. Ternyata salah satu dari yang disampaikan oleh Nabi adalah tentang larangan yang berkenaan dengan bab kita. 5125. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Qutaibah wa ibnu Rumhin anil Laits bin Sa'din ha'un, wa haddathana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddathana Hammad ha'un, wa haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Ismail bin Ismail jami'an an Ayyuba ha'un, wa haddathana ibnu Numair qala haddathana Abi قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي أن يحيى بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثني مهارون الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كل هؤلاء. Jadi jalurnya sangat banyak. Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari sekian banyak guru-guru, dan dia riwayatkan dari mereka semua dengan cara seperti tadi, berpindah. Nanti cabang yang cabang-cabang ini mengerucut dan bertemu di tingkat yang tertinggi, ya, mendekati sahabat, yaitu Nafi'. Jadi dari Nafi' bertemulah cabang-cabang tadi. An-Nafi'in an Ibnu Umar bimithli hadithi Malik walam yadhkur fi ba'di maghazih illa Malikun wa Usama. Ya. Sanadnya sama, tetapi dalam lafaznya sedikit berbeda, bahwa tidak ada sebutan di sebagian peperangan Nabi SAW berkhutbah, kemudian Abdullah bin Umar tidak terlalu jelas mendengar, dan dia mendekat supaya bisa mendengar lagi. Belum sampai lagi Nabi sudah selesai khutbahnya, dan dia bertanya kepada orang-orang yang di dekatnya, tidak menyebutkan pada sebagian peperangan. Ya. Ini perbedaan lafaz antara riwayat yang tadi dengan yang sekarang. 5126. Belum juga sampai ke yang kita tuju. Berapa hadis lagi? Tidak. Yang menghapusnya, yang mansuhnya. Yang bukan mansuh, yang nasikh. Yang mansuh itu dihapus, yang menghapusnya sekarang yang kita tuju. Ya. Qala wa haddathana Yahya ibn Yahya, kata Imam Muslim, qala akhbarana Hammad ibn Zaid an Thabitin qala qultu li ibn Umar naha Rasulullah sallam an nabidhil jarri qala fa qala qad za'amu dhak qultu anha anaha anaha anhu Rasulullah sallam qala qad za'amu dhak. Di sini agak mulai memunculkan keraguan ya tentang keabsahan hukumnya. Hadis Abdullah bin Umar ya Thabit Thabit bin Aslam al-Bunani, juga dari generasi tabi'in, murid dekatnya Anas bin Malik. Di sini dia berguru kepada Abdullah bin Umar. An Thabitin qala qultu li ibn Umar, kata Thabit kepada Ibn Umar, naha Rasulullah sallam an-nabidhil jar, Nabi melarang dari perasan buah yang diletakkan di al-jar. Qala faqala qad za'amu dhak, kata Abdullah bin Umar, memang ada yang mengaku-ngaku demikian bahwa Nabi melarang. Ya. Qultu anaha anhu Rasulullah sallam, kata Thabit menegaskan lagi, apa benar Nabi melarangnya? Qala qad za'amu dhak, kata Anas, mereka memang mengatakan ya menyatakan bahwa Nabi melarang. Ya. Di sini apa terjemahan za'amu? Mereka telah menyangka. Za'amu ini mengeluarkan pernyataan. Mereka menyatakan tetapi belum ada bukti keabsahannya. Ya. Padahal Abdullah bin Umar sendiri yang meriwayatkan ya. Tapi sanad ini seperti itu. Di lapas yang sekarang. 5127. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana ibnu Ulayyah qala haddatsana Sulaiman At-Taimi an Tawus qala qala rajulun li ibni Umar anaha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an-nabidhil jar qala na'am thumma qala Tawus wallahi inni sami'tuhu min. Ya. Ini sama dengan hadis sebelumnya bahwa Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis bahwa Nabi melarang dari perasan buah di dalam al-jar. Dan Tawus menegaskan bahwa saya benar-benar mendengar dari Abdullah bin Umar. 5128. Imam Muslim mengatakan wa haddathani Muhammad bin Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayth qala akhbarani Ibnu Tawus an abihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan ja'ahu faqala anaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuntabadha fil jarri wad dubba'i qala na'am. Sama dengan sebelumnya. 5128 ya 29. Kemarin kita beri tanda hadis keberapa kemarin? Nah ini dia halaman 645. Berapa hadis lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hadis lagi. Ya, berarti kita tunda saja ya. Kita bacalah 5129. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Abdullah bin Tawus an abihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW alaihi wasallam nahaa anil jarri wad dubba. 5129 ya. Sekarang tinggal buat nomornya, saya yang baca. 5130. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amrun An-Naqib qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ibrahim bin Maisarah annahu sami'a Tawusan yaqulu kuntu jalisan inda Ibn Umar faja'ahu rajulun faqala anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabidhil jarri wad-dubba'i wal-muzaffat qala na'am. 5131. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفة قال سمعته غير مرة. Ya, tambahannya saya mendengar berkali-kali di ujungnya. Ya, 5132. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi qala akhbarana Abthar an Syaibani an Muharib bin Dithar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi qala wa awrahu qala wan Naqir. Sama ya semuanya. Kita tinggal baca saja. 5133. Imam Muslim mengatakan qala haddatsana Muhammad bin Musanna wa Ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Uqbah bin Huraits qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jarri wad dubba'i wal muzaffati qala intabidhu fil asqiyah ya intabidhu fil asqiyah buatlah perasan buah pada wadah minuman maksudnya ya, ini yang kita maksudnya. Nah, ini yang kita maksud. Setelah melarang, kemudian Nabi mengatakan buatlah perasan di bejana-bejana wadah-wadah umum perintah dan sudah mulai terbuka. Ya. Ini salah satu hadisnya. Kita lanjutkan 5134. Tandai saja ya. Ini hadis di bawah ini yang menghapus istilahnya apa? Nasikhun pakai kha. Ya. Ini yang menghapus, yang dihapus mansukh. Ya. Hukumnya mansukh berarti terhapus. Ini hadisnya nasikh, ya. Penghapus. Ya. 5134 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Jablata qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yuhaddithu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hantami faqultu mal hantamatu qala al jarrah. 5135 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsana Abi قال حدثنا شعبة عن أمري بن مرة قال حدثني زاذان ini sulit menyebutkan namanya زاذان قال حدثني زاذان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لنا بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفة وهي المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية. Ini subhanallah, hadis yang sekarang ini faedahnya luar biasa, bahwa bahasa Arab itu ternyata berbeda logan. Ya. Di sinilah antara Zadan perawi tadi, dia orang Arab asli, cuma dia bukan dari suku Quraisy. Makanya ketika dia berguru kepada Abdullah bin Umar dan dia sudah mendengar ya tentang ada hadis larangan menyimpan perasaan atau membuat perasaan buah di berjana-berjana yang empat tadi, cuma dia tidak mengerti dengan bahasanya. Al-Adduba, Al-Hantam, Al-Muzaffat, Al-Naqir, dia tidak tahu. Sudah sampai, cuma dia sekarang datang lagi ke Abdullah bin Umar untuk meminta tafsir dari yang empat itu dalam bahasa mereka. Jadi Abdullah bin Umar juga menguasai bahasa mereka, bahasa Arab yang logatnya mereka. Seperti sekarang ini antara orang mana ya? Minang dengan Kampar bisa jadi, atau ya atau Melayu dengan Kampar ya, atau dengan Melayu dengan Minang meminta orang Melayunya atau orang Minangnya minta ke orang Melayu untuk menjelaskan makna dari kata-kata yang mereka sampaikan. Abdullah bin Umar diminta oleh Zadhan tadi untuk meriwayatkan seperti yang ia dengar dari Nabi, riwayatkan seperti yang engkau dengar dalam bahasa yang kamu dapatkan dari Nabi, nanti tafsirkan maknanya dalam bahasa kami. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar mengerti bahasa mereka. Maka di sini tafsirnya, ya disampaikan terlebih dahulu hadisnya, Nabi SAW melarang dari al-hantam. Ya, yang pertama dari al-hantam, baris yang ketiga sebelum terakhir ya. Al-hantam dia tafsirnya adalah al-jarrah. Antam itu adalah jarrah, bejana yang terbuat dari tanah liat. Wa anid dubba wa hiyal qur'a. Al-qur'a ini adalah labu, dubba itu juga labu. Jadi dalam bahasa Zazan bukan dubba tetapi al-qur'a. Ya. Kemudian al-muzaffat dalam bahasa Zazan muqayyar. Ya. Dalam bahasa zazan, muqayyar bukan muzaffan. Kemudian an-naqir dalam bahasa zazan dalam yang bisa dipahami oleh zazan adalah an-nakhlatu tunsahu nashan wa tunqaru naqran. Yaitu pohon kurma yang dipotong kemudian dilobangi, ya. Dilobangi dalamnya, maka diungkapkan dengan naqara yang kuru. Naqara yang kuru itu seperti burung yang melobangi batang pohon. Nah, itu yang naqara itu maksudnya dipahatnya, dipahat, ya. Seperti umpelatu itu. Nanti yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Umar tentang empat benda yang disebutkan dalam hadis agar dipahami oleh zazan muridnya. Nanti zazan meriwayatkan seperti yang ia dengar. Zazan meriwayatkan seperti yang ia dengar dari hadis dari Nabi, kemudian juga dia menjelaskan tafsirnya. Tafsir dari benda-benda dalam bahasa mereka, ya. Satu lagi 5136. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad bin Musanna wa Ibn Bashar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah fi hadzal isnad. Dari Syu'bah sampai ke Ibnu Umar sama, ya. Syu'bah an Amri bin Murrah an Zadzan an Ibnu Umar. Isi hadisnya sama, larangan dari benda-benda tersebut, dan berikut tafsirnya yang sudah kita tafsirkan melalui syarah para ulama. Sementara tafsir tadi tafsirnya Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar menafsirkan makna al-hantam yaitu jarrah, makna dubba yaitu qar'ah, makna muzaffar yaitu muqayyar yang ada juga dalam sebagian lafaz hadis, kemudian tentang an-naqir yaitu pohon kurma yang dilobangi dalamnya dengan memahatnya atau dengan benda tajam dan berlobang, nanti dimasukkan cairan atau air perasan tadi ke dalamnya, ya. Sampai di situ, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Senin, ya, insyaallah, ya. Saya masih ragu apakah hadis 5133 itu nasikh, ya. Nah, karena siqa' ini maksudnya yang terbuat dari kulit, ya, yang terbuat dari wadah yang terbuat dari kulit. Kalau yang tadi itu tidak ada kulit satupun, dari tanah liat, kemudian dari kayu, ya. Tanah liat dan kayu, kemudian qur'ah atau dubba, yaitu labu tadi. Berarti yang siqa' ini maksudnya yang terbuat dari kulit dan tidak ada larangan. Berarti belum sampai kepada hukum yang hapus larangan dari menyimpan atau membuat perasan buah di benda-benda tadi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya heran juga kenapa sebanyak itu Imam Muslim membawakan hadis ini. Ya, kalau untuk kita tidak ada gunanya. Mungkin di masanya orang berbeda pendapatnya, betul-betul besar perbedaan pendapat tentang haram atau tidaknya, maka dia kumpulkan semua riwayat dan dimasukkan ke sini di zaman beliau, ya. Kalau kita di zaman sekarang ini, ya, sudah canggih, ya, pembuatan khamar itu sudah canggih, tidak lagi seperti yang terjadi di zaman beliau. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.